Alhamdulillah wahdah wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki bab baru di pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Buluhul Maram min Adillatil Ahkam. Yaitu kita masuk pada bab Al-Hathi alal khusu'i fi sholati, bab tentang motivasi untuk khusu' saat mengerjakan sholat. Mukadimah pembahasan tentang pengertian khusu' menurut keterangan sejumlah ulama salaf, khusu' dalam sholat artinya tenang. Al-Baghawi mengatakan khusu' itu ada di badan, di pandangan dengan tidak jelalatan, dan di suara. Abu Syaimah mengatakan khusyuk adalah at-tadhallul, menghinakan diri dan tawadhu kepada Allah, dan ini diekspresikan dengan hati atau terletak di hati dan anggota badan. Sedangkan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan jima'ul khusyui, inti dari khusyuk adalah merasa hina kepada yang memberikan perintah, yaitu Allah. Pasrah dengan hukumnya. Dan tunduk pada kebenaran. Maka dia sikapi perintah dengan dia terima dan dia patuhi. Dan pasrah kepada hukum sehingga tidak menentang hukum yang Allah berikan. Dan bila mu'aradatin wala ra'yin, dan dia tidak punya dan memiliki pendapat sendiri setelah ada hukum dari Allah dan Rasulnya, dan dia pun waitadda qalbuhu wa yankasir, dan hatinya merasa rendah dan seakan-akan pecah berkeping-keping, linadhari rabb ila qalbihi wa jawarihihi, karena dia meyakini bahasanya Allah melihat hatinya dan anggota badannya. Maka berdasarkan sejumlah definisi khusyuk di atas, maka terdapat perselisihan, maka muncul perselisihan di antara para ulama tentang khusyuk, apakah khusyuk itu amal hati ataukah amal anggota badan, semacam tenangnya badan, ataukah khusyuk itu adalah gabungan dua poin di atas. Ar-Razi rahimahullah ta'ala mengatakan al-qawlu thalis, pendapat yang ketiga tentang masalah khusyuk, bahasanya khusyuk itu bersifat umum, terletak di hati dan anggota badan. Dalilnya ada riwayat yang sahih perkataan Said ibn Musayyib atau Musayyab yang mengatakan la khusya'a qalbu hadha la khusya'at jawarihuhu, seandainya orang ini ada seorang yang mengerjakan sholat dan badannya banyak bergerak, dia katakan seandainya hati orang ini khusyuk, tentu anggota badannya akan khusyuk, tenang dan tidak banyak bergerak-gerak. Maka keterangan Ar-Razi ini menunjukkan benarnya makna bahasa dan makna syar'i, bahasanya khusyuk itu terletak di hati dan anggota badan. Maka kesimpulannya, pendapat yang paling kuat, pokok khusyuk itu di hati. Nah, ketika hati itu khusyuk, maka tidak boleh tidak pasti akan terekspresikan pada anggota badan. Ketika orang itu khusyuk, ketika itu seorang mengerjakan sholat dan hatinya khusyuk, maka tidak boleh tidak anggota badan akan tenang, tidak banyak dia tolah-toleh atau lirak-lirik, atau kemudian tangannya melakukan aktivitas ini dan itu. Fa'afdaluhu, maka khusyuk yang paling istimewa idan jika demikian adalah adanya tawatu, adanya keselarasan antara hati dan anggota badan. Ada khusyuk di hati dan ada khusyuk di anggota badannya. Khusyuk di hati dengan hadir hudurihi, hudurul qalbi. Ketika sholat hatinya hadir, tidak absen. Yang absen, yang kemudian yang hadir bukan hanya badannya, namun juga plus hatinya, bukan hanya raganya, namun juga jiwanya. Maka orangnya adalah gagal khusyuk manakala seorang itu hadir badannya saja, badannya sholat, sedangkan hatinya tidak sholat. Hatinya sedang memikirkan praktikum, memikirkan tugas atau memikirkan ujian, badannya saja yang sholat. Maka ini orang yang gagal untuk khusyuk dalam sholat. Maka khusyuknya hati adalah dengan hudurul qalbi, kehadiran hati dalam sholat yang dikerjakan. Wankisaruhu baina yadayillahi ta'ala, dan hati itu terasa remuk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, merasa hina di hadapan Allah. Sedangkan khusyuknya badan adalah dengan tenang, tidak kemudian banyak bergerak, memperbaiki posisi jam tangan atau kemudian lihat jam malahan, lihat jam tangan dan sebagainya, yang hal-hal yang melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada perlunya. Demikian juga khusyuknya hati adalah dengan sukut Tuhan, tenangnya atau diamnya, diamnya anggota badan, sama artinya tenang. Dan nampak menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala. Wa kullu hadza, dan dua bentuk khusyuk ini itu mengacu kepada merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Kunci untuk khusyuk hati dan khusyuk badan adalah ketika kita mengerjakan sholat, kita merasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat, mengawasi sholat yang kita kerjakan. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ketahuilah bahwasanya berkembangnya khusyuk hanya akan terjadi bitarakubin min afatin nafsi wal amal, manakala seorang itu memperhatikan kejelekan jiwanya dan amalnya. Fa inan tidara duhuri naqaisi nafsika wa amalika wa yubihi laka, karena memperhatikan munculnya naqais, kekurangan yang ada pada diri kita dan amal kita dan kejelekan-kejelekannya, itu akan menjadikan hati terasa khusyuk, akan merasa khusyuk, la muhalata, tidak boleh tidak. Dikarenakan karena kita menyadari betapa banyaknya kekurangan dan kejelekan diri kita dan amal kita dan berbagai macam sisi negatif yang diri kita berupa sombong, ujub, riya, kurang serius dalam beramal, kilatul yakin, sedikitnya yakin, tekad yang bercabang, tidak fokus dalam beribadah kepada, tatkala beribadah kepada Allah. Wa adam tajarudil ba'is anil hawa an nafsi, dan tidak bersihnya faktor pendorong ketika beribadah dari hawa nafsu. Demikian juga tidak bisa mengerjakan amal dalam bentuk seideal mungkin, dalam bentuk ideal yang diridai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan-kekurangan diri yang lain dan pengrusak-pengrusak amal yang lain. Maka kata Ibnu Al-Qayyim, syarat mutlak untuk supaya orang itu khusyuk ketika dia misalnya sholat, dia sholat dalam keadaan menyadari bahasanya bekalnya kurang, banyak maksiatnya, banyak dosanya, yang tidak, ketika kemudian beribadah pun tidak maksimal, tidak ideal, tidak sempurna, ibadahnya tidak sempurna, selain ibadahnya isinya maksiat, ya, maka kita merasa tidak ada yang dibanggakan, merasa belum pantas untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal boleh jadi ini adalah ibadah yang terakhir yang bisa kita kerjakan. Maka kalau ada kesadaran semacam ini dalam hati ketika seorang mau mengerjakan sholat, kata beliau tidak boleh tidak, pasti khusyuk sholatnya, pasti khusyuk sholatnya. Wayak mula ala khusyuk, dan khusyuk itu sempurna dengan bersihnya hati dari riya. Wa tajlidi ru'yatil fadli, dan bersihnya dirinya kalau merasa punya jasa dan amal, ya, dia punya keunggulan, ya, dia sama sekali tidak pernah melihat dirinya itu punya keunggulan, punya kelebihan. Fayukhfi ahwalahu anil khalqi juhdahu, maka dia pun mengerahkan segala kesungguhannya untuk bisa menyembunyikan amalnya dari orang lain. Dan orang yang terjaga adalah orang yang Allah jaga. Fala syai'an fa'li sadiq, maka tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi orang yang serius dan tulus dalam beribadah, untuk supaya bisa khusyuk, tidak ada hal yang lebih bermanfaat dibandingkan tahakkuk bil maskanah, menegaskan dan memastikan bahasanya dia adalah seorang yang miskin di hadapan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal faqah, dan dia adalah miskin membutuhkan anugerah dan kebaikan Allah, wadzil, dan dia adalah sosok dan manusia yang hina. Dan hal semacam ini, kata Ibnu Al-Qayyim, aku saksikan ada pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah satu hal yang tidak aku saksikan pada orang lain. Qaddasallahu ruhahu. Ya, sekian kutipan perkataan Ibnu Al-Qayyim. Qala muharriruhu, berkata penulis Tawdih Al-Ahkam, adapun khusyuk dalam sholat, maka khusyuk dalam sholat adalah roh dan spiritnya sholat, dan dia menjadi sebab semakin banyaknya ganjaran sholat yang kita kerjakan ataukah semakin berkurang. Maka banyak dan sedikitnya ganjaran yang didapatkan dari ibadah sholat yang kita kerjakan itu berbanding lurus dengan aqlihi, seberapa besar kita memikirkan sholat yang kita kerjakan. Kalau dari awal, dari takbiratul ihram sampai akhir sholat, sampai salam, kita selalu memikirkan sholat, hati kita hadir, hati kita hadir dan memikirkan sholat yang kita kerjakan, maka pahalanya maksimal. Non boleh jadi cuma memikirkan sholat cuma 3 rakaat, atau cuma 2 rakaat, atau cuma 1 rakaat, atau setengah rakaat, maka nanti pahala yang didapatkan menyesuaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung orang-orang yang khusyuk. Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman. Syarat keberuntungan adalah iman. Siapa yang tidak punya iman, maka dia bukan manusia beruntung. Betapa hebatnya, meskipun demikian hebatnya dunia yang dia miliki, karena syarat keberuntungan adalah iman. Qad aflahal mu'minun, maka siapa yang menjadi orang yang beriman, dia adalah orang yang beruntung. Apalagi ketika dia adalah orang yang beriman, ya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang beriman yang punya iman yang sempurna, sehingga dia adalah orang-orang yang tergolong adalah orang-orang yang khusyuk ketika mengerjakan sholat. Dan ada kutipan perkataan seorang ulama bernama Al-Haddad, dia katakan, dan termasuk menjaga kualitas sholat dan menegakkan sholat adalah khusyuk dalam sholat, hudurul qalbi. Ketika kita sholat, yang hadir bukan hanya badan namun juga hati. ditambah memikirkan apa yang dibaca, faham makna apa yang dibaca, kemudian merasakan ketundukan dan ketawaduan kepada Allah saat mengerjakan gerakan rukuk dan sujud, dan hati pun penuh dengan pengagungan kepada Allah, pensucian Allah saat membaca takbir, saat membaca tasbih dan bagian-bagian sholat lainnya, dan dia jauhi pikiran-pikiran dan lintasan-lintasan duniawi, wal-i'rad dan berpaling, sehingga tidak ada, artinya bersih dari hadis nafsi, bisikan-bisikan hati saat mengerjakan gerakan-gerakan sholat. Baliakunu alhamu, bahkan pikirannya itu terbatas pada memikirkan bagaimanakah menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya dan menunaikannya sebagaimana yang Allah perintahkan. Karena sholat namun diiring dengan kelalaian, tidak ada khusyuk, la hasilalah, tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa lil 'abdi min salatihi, tidak ada pahala yang didapatkan oleh seseorang dari salat yang dia kerjakan, illa ma aqala minha, kecuali sebanding dengan berapa kadar salat yang dia pikirkan. Wa annal musalli qad yusalli salata, dan sesungguhnya ada orang yang mengerjakan sholat dan tidaklah tercatat untuknya pahala dari sholat yang dia kerjakan kecuali seperenamnya saja, dan seterusnya sampai ada yang cuma sepersepuluh saja. Riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. A'ni artinya tercatat untuknya dari sholatnya sesuai dengan kadar seberapa lama hatinya hadir bersama Allah dalam sholatnya, dan seberapa kadar khusyuknya, boleh jadi sedikit dan boleh jadi banyak, dan ini tergantung bihasabil ghaflah, tergantung berapa kadar kelalaiannya. Kalau lalai, kalau hatinya jalan-jalan kemana-mana, maka tentu sangat minim pahala sholat yang dia dapatkan. Wal intibah, dan berbanding lurus dengan intibah perhatiannya terhadap sholat. Semakin banyak dia memperhatikan sholatnya, kadarnya semakin tinggi, persentasenya semakin tinggi, maka ganjaran sholatnya semakin banyak. Maka pahala sholat itu berbanding lurus dengan intibah, dengan perhatian kita terhadap sholat, dan seberapa banyak bagian dari sholat yang kita, yang pikiran kita hadir saat itu. Dan ganjaran sholat berbanding terbalik dengan al-ghaflah, dengan kelalaian. Makin lalai, makin kemana-mana pikiran saat sholat, maka makin banyak lalainya, maka makin sedikit pahalanya. Falhadir al-khasi fi jami'iha, maka orang yang hatinya hadir, hatinya khusyuk dalam semua sholat dari awal sampai akhir sholat, maka untuknya pahala sholat utuh. Adapun orang yang lalai, Allahi lalai dari awal sampai akhir sholat, sejak takbiratul ihram sampai sholat itu selesai, sama sekali dia tidak pernah mikirkan sholat, cuma imam rukuk ya rukuk, imam tidak ada yang dia pikirkan dan dia renungkan, maka la yuktabu lahu syai'un minha, maka tidak ada ganjarannya, tidak ada ganjaran dari sholatnya sedikit pun. Intaha kalamu, sekian perkataan Al-Hadad. Maka kata kunci dari khusyuk adalah hadirnya hati. Hati tidak kemana-mana, tidak jalan-jalan, namun hati hadir memikirkan sholat yang sedang dikerjakan. Dan tentu ada sebab-sebab, ada kiat-kiat agar ada yang namanya hudurul qalbi, kehadiran hati. Yang pertama adalah minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yang dituntunkan setelah membaca doa istiftah. Ya, tidak perlu melakukannya secara khusus sebelum takbiratul ihram, ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Mau takbiratul ihram berdiri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-ikhlas, al-falaq, kemudian an-nas, tidak perlu. Ya, karena istiadahnya telah dituntunkan saat setelah membaca doa istiftah. Kemudian memikirkan apa yang dibaca saat sholat dan berbagai macam bacaan zikir dalam sholat. Kemudian menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwasanya ketika kita sholat, kita sedang bermunajat, berbisik dengan Allah dan sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesadaran tentang lemahnya manusia dan bahwasanya manusia itu fakir, membutuhkan anugerah dan kebaikan Allah saat ruku sujud, dan itu lemah di hadapan kemuliaan dan keagungan Allah. Kemudian membatasi pandangannya hanya pada tempat sujudnya saja, tidak kemudian tolah-tolah, lirak-lirik saat sholat. Karena jika pandangan itu tafarroqa, tidak fokus kemana-mana, tapi ahul qalbu, maka hati akan mengikutinya. Maka ketika pandangannya itu tidak fokus ke tempat sujud, lirik kiri dan lirik kanan, atau lirik depan, oh, jam berapa sekarang, nah, maka ketika lihat jam itu, bukan hanya matanya saja ya, lihat jam, hatinya juga akan ikut lihat jam. Kemudian tidaklah masuk dalam sholat dalam keadaan insighalil balin, hatinya itu tersibukkan dengan yang lain. Misalnya hatinya dalam keadaan sangat ingin makan atau minum, atau dalam keadaan menahan dua yang jelek, menahan kentut dan menahan berak dan kencing. Demikian juga dikiaskan dengan dua hal yang jelek ini, menahan kentut. Maka ini diantara kiat-kiat untuk bisa menghadirkan hati saat sholat. Adapun detailnya nanti akan kita bahas di hadis-hadis yang ada di bab ini. Tentang hukum khusyuk atau tidak ada khusyuk saat sholat, maka jumhur ulama berpendapat sahnya sholat dan mencukupi, tidak perlu diqadha seandainya ghalabat alihal wasawis. Seandainya bisian-bisian itu menguasai orang yang sholat sejak takbiratul ihram sampai salam. Ya, dikuasai oleh bisikan-bisikan yang ngajak untuk berpikir, mengingatkan tentang tentang tugas, tentang kemudian kunci yang hilang dan tentang yang lainnya. Dari awal sampai akhir itu pikirannya tidak hadir dalam sholatnya itu sedikit pun, maka jumhur ulama mengatakan sah, sudah menggugurkan kewajiban meskipun tidak ada ganjarannya, meskipun tidak ada pahalanya. Wa dzalika ma'anqsi thawabiha wa ajriha, namun ini berdampak pada berkurangnya ganjaran dan pahala sholat yang dia kerjakan. Maka hadis yang pertama di bab ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu sholat mukhtasiran, dalam keadaan memegangi pinggangnya. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini adalah redaksi Muslim. Yang dimaksud dengan mukhtasiran, memegangi pinggang, artinya ayyaja ala yadahu ala khasiratihi, dia letakkan tangannya pada pinggangnya. Dalam Sahih Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, Ibunda Aisyah mengatakan anna dzalika fi'lul yahudi fi salatihim. Kenapa Nabi larang sholat dengan meletakkan tangan di pinggang? Ya, kata Ibunda Aisyah, karena itu adalah perbuatan orang Yahudi saat mereka melakukan aktivitas ibadahnya. Ya, tentang tentu hadis ini hadis yang sahih, tidak perlu kita bahas kualitasnya. Maka mukhtasiran tentang diambil dari kata-kata ikhtisar, dan ikhtisar di sini bukan meringkas. Non ikhtisar di sini dari kata-kata khasirah yang artinya pinggang, meletakkan tangan di pinggang, boleh jadi satu tangan atau dua tangan pada dua pinggangnya. Dan yang namanya khasirah di badan orang itu terletak antara wariq, ya, paha atas, wa asfali adla, dan rusuk yang paling bawah. Ya, maka bagian badan yang dimaksud dengan khasirah antara rusuk yang paling bawah sampai paha atas, batas paha atas. Nah, ruang antara ini namanya khasirah. Wa umma khasiratani, dan setiap orang memiliki dua khasirah, kanan dan kiri. Ya, kandungan hadis ini terdapat larangan orang itu mengerjakan salat dalam keadaan meletakkan tangannya di khasirahnya, di pinggangnya. Dan khasirah adalah antara pangkal paha atas sampai bagian ruas yang paling rusuk yang paling bawah. Hikmah dari larangan ini adalah supaya terjauhkan dari menyerupai orang Yahudi, karena mereka meletakkan tangan mereka di pinggang saat melakukan aktivitas ibadah mereka. Dan ada yang menjelaskan ini tadi berdasarkan penjelasan Ibunda Aisyah. Penjelasan yang lain mengatakan hikmah kenapa hal itu dilarang, bahasanya meletakkan tangan di pinggang itu adalah perbuatan orang yang sombong. Jika khasirah ini kita maknai berkacak pinggang, maka orang yang sombong itu suka petantang petenteng dan meletakkan tangannya di pinggangnya. Ya, antara penjelasan Ibunda Aisyah radhiallahu anha dan yang mengatakan bahasanya adalah perbuatan orang-orang yang sombong adalah dua hal yang tidak bertentangan, karena memang di antara karakter orang Yahudi adalah sombong dan merendahkan orang lain, dan mereka tidak menganggap adanya satu bangsa dan satu jenis manusia yang lebih mulia dibandingkan mereka, karena mereka mengatakan dengan pongahnya innahum sya'bullahil mukhtar, bahasanya mereka adalah bangsa Allah yang terpilih. Kemudian yang diperintahkan ketika kita sholat adalah khusyuk wal khudu' dan tunduk, karena orang yang sholat itu berdiri di hadapan Allah mutadzallilan, maka dia adalah orang yang merendahkan diri di hadapan Allah. Oleh karena itu maka adalah dia menjauhi perbuatan-perbuatan orang yang sombong dan ciri-ciri orang yang sombong. Dan jadi kewajiban kita bersama untuk berupaya sejauh mungkin, semaksimal mungkin agar terjaga dan agar tidak menyerupai orang-orang yang sesat. Baik keserupaan dengan mereka itu menyebabkan keluar dari Islam ataukah cuma mengantarkan kepada maksiat saja. Karena siapa yang menyerupai sekelompok orang, maka dia adalah bagian dari komunitas tersebut, minimal dalam ciri khas itu. Ya, maka di sini diisyaratkan bahasanya menyerupai orang kafir secara umum hukumnya itu bisa dikategorikan dengan dua kategori. Ada menyerupai orang kafir yang statusnya membatalkan iman. Ini jika menyerupai orang kafir dalam akidah dan ibadah mereka. Dalam ibadah, ketika orang kafir itu bersujud kepada patung dan ada seorang muslim yang ikut bersujud kepada patung, maka ini menyerupai orang kafir yang membatalkan iman. Orang dia lihat bahasanya orang Hindu itu di depan patung itu begini-begini untuk mendekatkan diri kepada dewa yang diwakili dengan patung yang ada. Tidak ada seorang muslim yang menyerupai apa yang dilakukan oleh orang kafir ini dalam ibadahnya kepada selain Allah, maka batalah imannya. Batalah imannya karena dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ada menyerupai orang kafir yang itu statusnya hanya maksiat, meskipun maksiat itu bukan hanya namun dalam rangka kemudian meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya, maka kita katakan itu hanya dalam pengertian tidak membatalkan, bukan kekafiran, bukan pembatal iman, dan satu hal yang tidak sampai derajat membatalkan keimanan. Kemudian mayoritas para ulama memaknai larangan dalam hadis ini adalah tanzih, larangannya adalah murni makruh. Di antaranya adalah Hanabilah, mereka mengatakan karena larangan ini tidak bertampak batalnya sholat. Wa hadha mahmalun wajihun, dan ini adalah penafsiran yang bagus. Maka hal ini tidaklah membatalkan sholat, selama maksud orang yang berkacak pinggang tadi bukan untuk menyerupai orang Yahudi atau menyerupai orang-orang yang sombong. Maka ketika ada niat, untuk menyerupai mereka, maka hukumnya haram. Maka penyerupaan dengan orang kafir dan yang lainnya itu terwujud meskipun tanpa niat. Ketika seorang itu sholat dalam berkacak pinggang dengan meletakkan tangannya di pinggangnya, kita katakan ini sudah menyerupai orang Yahudi meskipun dia tidak punya niat. Dan ketika tanpa niat, maka hukumnya makruh. Dia tidak tahu seperti itu perbuatan orang Yahudi. Dia tidak mengerti dan tidak sadar kalau itu perbuatan orang Yahudi. Maka tanpa bermaksud menyerupai orang Yahudi, dia berkacak pinggang. Maka nilai perbuatannya adalah makruh. Dan manakala itu diiringi dengan niat, maka ini jadi tasabuh yang hukumnya haram. Memang dia punya maksud dan tahu kalau orang Yahudi semacam itu, dan dia dalam rangka untuk meniru perbuatan mereka, maka dia melakukan perbuatan semisal perbuatan mereka, maka ini haram. Maka kita lihat di sini bahasanya vonis, bahasanya ini menyerupai orang Yahudi, perbuatan Anda menyerupai orang Yahudi, tidak butuh niat. Tapi apakah orangnya berdosa dan tidak, maka ini butuh niat. Orangnya berdosa ataukah tidak, butuh niat. Kalau untuk mensifati vonis untuk perbuatan, maka tidak butuh niat. Namun vonis untuk pelaku, maka perlu niat. Ya, maka ada dua hal yang patut dibedakan, wasful fi'li dan wasful fa'il. Ada vonis-vonis yang itu statusnya adalah vonis untuk perbuatan. Maka sesuatu yang statusnya adalah vonis untuk perbuatan itu tidak mesti ketika kita menyematkan vonis ini berarti kita mengatakan orangnya berdosa, orangnya masuk neraka. Tidak, karena ini adalah wasful fi'li. Lain halnya kemudian ada sejumlah vonis-vonis yang itu statusnya adalah wasful fa'il. Maka vonis-vonis yang statusnya wasful fa'il, vonis untuk pelaku, maka ketika ini hanya ketika itu diberikan kepada seseorang, maka artinya ada dampak hukumnya. Dampak hukumnya boleh jadi dosa, boleh jadi masuk neraka dan seterusnya. Maka contoh vonis yang statusnya adalah wasful fi'li adalah tasabbuh. Ya, maka dia cuma melihat ini ada enggak, apa yang dilakukan ini punya titik kesamaan dengan orang kafir enggak, dalam adalah perbuatan khasnya orang kafir ataukah tidak. Ada, maka kita katakan ini tasawuf dengan orang kafir, meskipun boleh jadi pelakunya tidak berdosa. Kenapa? Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Namun vonis perbuatan tetap sah untuk untuk dikeluarkan. Ini adalah orang yang tasabuh dengan orang kafir. Ketika kita mengatakan orang ini adalah orang yang tasabuh dengan orang kafir, itu tidak mengharuskan berarti kita mengatakan dia berdosa. Karena tasabuh itu adalah tergolong dalam syariat statusnya adalah wasful fi'li, istilah-istilah untuk vonis perbuatan, istilah-istilah untuk vonis perbuatan. Lain halnya dengan ada sejumlah istilah-istilah yang statusnya adalah wasful fa'il, wasful fa'il. Maka ini orang harus tidak boleh dikeluarkan kecuali betul-betul orangnya telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan tidak hanya semata-mata perbuatannya. Oh, ini, misalnya ahlul jannah, ahlul nar. Maka semacam ini tidak bisa kemudian semata-mata dia melakukan perbuatan penduduk surga kita katakan, oh dia ahlul jannah. Karena ini adalah vonis untuk orang. Vonis untuk orang. Adapun istilah-istilah tertentu yang dia statusnya adalah wasful fi'li, vonis untuk perbuatan, maka cukup dilihat, dicek ada perbuatan ini pada orang tersebut ataukah tidak. Oh, ada perbuatan ini pada orang tersebut, maka vonis tadi bisa dikeluarkan. Namun ada sejumlah istilah-istilah dalam agama yang itu statusnya adalah wasful fa'il, vonis untuk orangnya. Ini tidak main-main. Ini tidak main-main. Hanya bisa dikeluarkan ketika syarat dan ketentuan berlaku itu terpenuhi. Tidak bisa kemudian pakai tanda bintang. Ahlul jannah, dia adalah ahlul jannah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak. Dicek dulu syarat dan ketentuan berlaku terpenuhi atau tidak. Baru ada vonis. Baru ada komentar. Baru ada statement. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.